Bu, jujur Om Rudi ya, saya bilang Om Edot orangnya baik kan gitu ya. Ada yang nanya sama. Oke, thank you saudara-saudaraku semuanya. Roy Sikonjoyo, thank you. Ada wis tahu ya, Dukul. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Monek juga selamat siang, thank you. Dan juga buat Udin ya, Bajang Putra, terima kasih, thank you ya. Oke, Watu Haji semuanya, atensi. Atensi. Sebelum bilang I love you, ada satu lagu yang asik spesial buat teman-teman Watu Haji, atensi semuanya ya. Yeah. Udah nanti. Tadi kan sudah dikasih lagunya, nanti sudah santai aja ya. Oke, ya. Terima kasih. Kita lanjutin satu lagu yang asik lagi. Lagunya ada Nyekso Batin. Curhat bersama Rowansa. Yes. Kesal hatiku sabar gerteni keempat loron ingati kesal karo kowe apa kudu larani nangis batin nanti koyo ini. Terus ketes mampu ikut dati aja cari cinta dikubah. Rasa antirah kena aku pengen ngepisah. Terus aku katuan aku tak sempit. Aku tutup korang hatiku raka ruang. Resmo seng suci saikin ne tinggal janji. Komunitas rambut gimbal yang dibawa semuanya, selamat siang, thank you. Rambut gimbal semuanya. Atensi semuanya, thank you banget.